yang bawa habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi lewat radio yang kita cintai ini dalam program Penyejuk Hati. Pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-Ma'idah ayat ke-89. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Para pendengar rahimakumullah, jika kita mengingat, mereview kembali kepada ayat sebelum ini yang menceritakan tentang halal dan tayyibnya suatu makanan, seakan-akan ada sesuatu yang loncat di sini, kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sumpah dan kafaratnya. Maka sebenarnya tidak ada yang lompat dalam hal ini. Karena apa? Karena semuanya berkaitan dengan babul muamalah, berkaitan dengan permasalahan muamalah yang keseharian kita jumpai. Sebagaimana kita menjumpai sehari-hari orang makan, orang minum, dan mencari yang halal, dan menjauhkan diri dari yang haram, maka begitu juga kita setiap hari menjumpai orang bersumpah. Bahkan kalau pengalaman yang kita dapatkan di Timur Tengah, orang-orang kadang-kadang bersumpah atau menyebutkan wallahi itu berulang-ulang, dan dengan kadang-kadang sepertinya dengan enaknya saja ya bersumpah, mengobral sumpah. Nah, baiklah para pendengar rahimakumullah, di tengah-tengah saya sekarang di studio telah hadir para asatidz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang cukup memberikan kepada kita kajian-kajian yang menarik pada kesempatan ini, berkisar dengan pertanyaan yang mungkin kita awali. Kalau melihat daripada sumpah di sini Ustaz Zainal, kan seakan-akan kafaratnya itu sangat ringan. It'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang anak yatim atau orang miskin. Ini kan sangat mudah begitu. Ya sudah, dia sumpah palsu saja, nanti kemudian dia bayar, selesai. Ya kan? Yeah. Ini bagaimana sebenarnya? Apalagi sekarang kan ada, kalau gubernur dilantik kan ada sumpah jabatan, pejabat dilantik ada sumpah jabatan. Ya sudah, sumpah aja dia, nanti kalau dilanggarnya sumpahnya kasih makan, selesai. Apa seperti itu sebenarnya Ustaz? Iya, benar sekali kata Ustaz Ardiansah, memang seperti itu. Karena ditutuplah, ditutup ayat ini dengan la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi suatu indahnya Islam dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ditutup dengan la'allakum tashkurun. Ada dua hal yang harus disyukuri tentang sumpah dan kafaratnya. Yang pertama, ketika kita menepati janji sumpah kita itu adalah merupakan suatu kesyukuran. Karena betapa banyak orang yang tidak dapat menepati janjinya. Kalau rupanya juga tidak ditepati janjinya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum kafarat cara menembuskannya. Itu juga merupakan suatu kesyukuran. Bayangkan kalau kita tidak bisa menepati janji dan tidak ada kafarat yang telah disebutkan Allah, kita akan menjadi orang-orang yang bingung bagaimana harus menutupi kesalahan sumpah kita. Jadi prinsipnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kafaratnya cuma 10 orang dan itu sangat ringan, itulah kasih Tuhan. Itulah indahnya Islam. Tapi apakah tidak memberikan dampak negatif, Ustaz Perdana? Macam mana ini? Saya melihat seperti ini. Yang pertama sekali adalah bahwa di dalam sumpah itu ada janji, begitu. Kita harus melihat dulu, ada orang yang bersumpah tapi memang dia tidak ingin untuk melaksanakan sumpahnya. Ini hati-hati. Yang pertama dia, misalnya orang megang jabatan, saya bersumpah akan melaksanakan jabatan, ya memegang suatu, ya katakanlah kepala desa. Saya berjanji akan membantu masyarakat, mempermudah masyarakat atau mensejahterakan. Itu gratis misalnya. Itu mungkin salah satunya. Ya, karena mensejahterakan itu kan luas. Tapi memang tidak ada keinginan dari dalam dirinya untuk mensejahterakan. Rupanya bayar. Rupanya aku sejahterakan diriku dulu baru orang lain gitu. Ini kan kena dua. Yang pertama dia mengingkari janjinya, yang kedua karena dia sudah melanggar sumpahnya. Hati-hati, mungkin kalau dari sisi kafarat sumpah mudah untuk ditebus, hanya sekedar memberikan makan 10 orang fakir miskin. Tapi ingat bahwa ketika seorang muslim yang suka mengobral janji atau memang tidak ingin untuk memenuhi janjinya, maka orang seperti ini diletakkan dalam posisi orang-orang munafik. Ayatul munafikina salas. Yang salah satunya adalah ketika iza haddatsa kadzaba wa iza wa'ada. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang, Ustaz Perdana, apakah ketika ia menyumbang 10 bungkus makanan itu, nasi bungkus tadi, 'asharatu it'amu 'asharati masakin, dia harus mengatakan ini adalah kafarat saya karena saya telah melanggar sumpah, atau tidak diucapkan? Nah, ini yang menarik. Iya. Segi fikih. Kalau dari segi ayat ini tidak disebutkan. Itamu 'asharati masakin min awsati ma tu'minu ahlikum. Jadi fakafarah. Jadi kafarah balasannya itu harus disebutkan karena dia merupakan akad. Iya. Akad. Memang secara hukum fikih, sebagaimana ketika seorang memberikan. Karena dia bagian dari akad. Iya. Ketika memberikan zakat kita juga mengucapkan. Ini ada semacam ijab kabul atau ketika dia menjelaskan ini apa gitu. Itu begitu juga pada saat dia membayar kafarat sumpahnya, dia juga harus menjelaskan ini untuk apa begitu. Yang pertama supaya dia sadar diri. Kalau memang dia diam-diam aja nanti mudah aja kasih kata orang dia enggak tahu. Sumpah ini juga harus diucapkan. Iya juga harus diucapkan. Ini adalah kafarat sumpah saya. Untuk mengingatkan agar jangan sampai terjadi hal yang sama untuk kedua kalinya gitu. Kalau diam-diam saja enak nanti. Iya. Kenapa? Oh ya, kalau nanti melanggar sumpah, kasihkan makanan. Siapa yang tahu ini kafarat sumpah kecuali dia sendiri. Tapi boleh jadi kalau misalnya ditinjau dari kasih Allah Subhanahu wa taala, cukuplah antara akad itu antara dia dengan Allah. Dia memiliki kesalahan antara dia dengan Allah. Ya Allah, saya telah bersalah dan aku membayar kafarat ini. Dan aku kasih dengan kawannya enggak perlu tahu gitu. Nika. Yang penting aku bayar ya Tuhan. Itu mungkin dari nikah kan akadnya itu kalau yang ada ijab kabul. Tapi jual beli ada ijab kabul sekarang kita bisa beli tanpa harus pakai ijab kabul. Tapi kalau ada tertulis. Tertulis. Iya, dalam sumpah tidak begitu. Saya telah melanggar sumpah saya ini, maka saya mengeluarkan 10 bungkus makanan ini. Atau dalam bahasa yang singkat ini adalah kafarat sumpah saya. Begitu. Walaupun pakai SMS dan sebagainya. Agar orang tahu oh ternyata dia pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bagaimana kira-kira Ustaz Fajrul? Kalau menurut saya tidak perlu disebutkan itu, Ustaz. Iya. Karena kita melihat kondisi yang ketika kita ucapkan itu baik menentangkan baik enggak untuk masyarakat. Kalau tidak menentangkan baik itu lebih bagus tidak diucapkan. Ya, pasti baik dong. Makanya melihat kaidah usuliyahnya irtikabu akhafud darar ini. Mana yang lebih ringan bahayanya daripada nanti kita mengucapkan orang mencemoohkan, lebih bagus tidak karena ini sumpah yang dilakukan ini, yang dilanggarkan itu antara saya dengan Allah. Supaya para pejabat yang telah disumpah itu sebelum ia menjabat, ia terus menjaga sumpah itu. Jika sumpah itu tidak dia jaga, maka akan terjadilah apalagi dia tidak bersyukur, ya kan? Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, Ustaz, yang muncul, apakah kalau katakanlah dia mempublikasikanlah bahwa dia telah melanggar janjinya, sumpahnya, apa itu tidak berdampak kalau dia seorang yang pejabat strategis misalnya, kan? Dia pejabat nomor satunya begitu kan, kemudian seorang gubernur misalnya, saya telah melanggar sumpah saya karena ini saya memberikan kafarat misalnya demikian, apakah itu tidak membuat kemudian image masyarakat menjadi menjatuhkan marwahnya atau meninggikan marwahnya, tidak memberikan seperti itu, ya? Oh, dia meninggikan marwah, malah meninggikan marwahnya gitu. Ya, para artinya dampak politiknya dan pak sosialnya itu tidak akan bahkan dia menjelekkan dia gitu, ya. Lau kanat Fatimah binti Muhammad sariqat la qata'tu yadaha. Atau mungkin ketika kita berpegang apa, mencontoh sebagaimana pidato Abu Bakar ketika dia diangkat sebagai khalifah, kalau memang perintah saya itu sesuai dengan aturan Allah, maka ikuti. Tapi kalau tidak, kalau ada perbuatan saya yang memang tidak keluar dari jalur Allah, maka tolong benerin kesalahan saya. Qawimuni bisayfi hadza, tuliskan aku dengan pedangku ini. Kalau saya melihat juga bahwa ini bagian dari sumpah. Pemimpin itu juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Jadi kalau salah, ngaku aja salah. Ngaku aja salah. Yang menjadi penyakit ini udah salah, tak mau ngaku salah. Dan memang, karena dia, kita tahu dia tuh manusia, bukan malaikat dan bukan nabi yang maksum. Jadi tidak masalah siapapun ketika salah mengatakan bahwa saya salah. Itulah gentlenya Islam tadi. Saya berikan makanan ini, atau saya berikan pakaian ini, atau saya merdekakan TKI atau TKW ini. Ya kan? Maka saya raqabah ini, budak ini identik dengan TKI, TKW yang telah dikontrak, atau pekerja-pekerja kontrak lain di pabrik-pabrik tertentu, yang ia menjadi budak, tidak bisa salat dengan bebas dan lain sebagainya. Ini ia merdekakan itu atas nama pelanggaran sumpahnya. Ini sangat bagus. Ya, kemudian sedikit lagi, ketika tadi Ustaz Adi menanyakan apakah marwahnya tidak jatuh, saya kira tidak jatuh di sini. Bahkan di dalam sebuah hadis Allah mengatakan bahwa Allah itu innallah yabrahu bitaubati abdil mu'min, innallah afraha. Min ahadin saqata ala ba'iratin qad adallahu bi ardi falatah. Iya, benar. Apa itu artinya? Bahwa Allah itu lebih senang dan sangat senang apabila ada seorang mukmin itu yang bertobat kepadanya, lebih senang daripada ketika seorang kehilangan untanya di padang pasir dan ketika dia tidur dan kemudian terbangun dia mendapati untanya kembali. Artinya, satu pertanyaan ini, Pak Ustaz, kepada Ustaz-ustaz sekalian. Apa pentingnya sih sumpah itu sehingga harus diucapkan? Kalau nggak sumpah gimana rupanya? Nah, saya melihat di sini la yu'akhidzukum Allah. Iya. Iya kan? Rupanya antara mu'akhadzah billah itu adalah bukti dari kesyukuran. Kesyukuran. Iya. Jadi syukur itu harus diucapkan. Ya. Dari awal la yu'akhadzah billah. Iya kan? Dengan mu'ahadah billah, kemudian lagi syukur. Jadi ternyata syukur itu harus diucapkan. Tapi ada dulu saya ketika belajar di Fakultas Hadis kan, ada, saya tidak ingat apakah hadis itu sahih atau tidak, tapi ada yang sekarang teringat di dalam pikiran saya, mudah-mudahan saya salah begitu, yang mengatakan bahwa di antara ciri-ciri pendusta itu suka bersumpah. Ciri-ciri semakin banyak orang yang bersumpah. Karena apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Al-Qur'an sendiri pun kan menegur para penjual-penjual di suq uqaz yang selalu mengatakan wallahi hadza thayyib, ini baik, barang ini baik dan sebagainya. La fi masya'in binamim. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat bahwa sebenarnya sumpah ini adalah jalan terakhir untuk meyakinkan bahwa apa yang dia ucapkan atau apa yang dia akan laksanakan itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang lain begitu. Jadi sebenarnya lah Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menegur ya agar tidak mengobral sumpah begitu ya, karena mengobral janji sama itu saya. Iya, mengobral janji begitu. Apalagi kalau memang dia tidak yakin untuk mampu menempatinya. Nah, ini mungkin bisa kita salah satulah mungkin masukan dari kita kepada calon-calon yang maju ini atau ya, masyarakat juga ya. Dan semuanya dan secara masyarakat. Tetapi yang paling hot kan sekarang itu karena ya, ya. Untuk tidak mengobral janjilah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Nah, yang menarik saya melihat Ustaz Sofyan di akhir daripada ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala kembali menekankan wahfazu aymanakum. Jagalah janji-janjimu. Jadi janji ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita janjikan dan mampukah kita untuk menepatinya atau tidak. Dan saya yakin masyarakat Sumatera Utara saat sekarang ini sudah cukup cerdas untuk melihat mana yang gombal dan mana yang janji yang betul-betul bisa dia realisasikan. Begitu. Dan masyarakat saya yakin sekarang ini sudah cukup banyak yang educated untuk memberikan masukan-masukan yang berlian kepada para pejabat dan kritis untuk melihat apakah mereka itu hanya sekedar mengobral janji, mengobral sumpah, atau hanya sekedar menggombal, atau ada orang-orang yang memang memiliki visi dan misi dalam kerjanya. Baiklah, saya yakin ada waktu hari-hari yang lain untuk bagi kita membicarakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat berbanyak maknanya ini, sebab Syekh Abdullah Ad-Darras mengatakan firman-firman Allah itu layaknya seperti butiran-butiran berlian yang dilihat dari satu sisi memancarkan warna yang berbeda-beda apabila dilihat dari sisi-sisi yang lain. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu marilah kita jaga sumpah kita dan jangan kita mudah-mudah untuk bersumpah apalagi kita yakin tidak mampu untuk melaksanakannya. Saya Ardiansyah, bersama saya ada Dr. Sofyan, ada Ustaz Zainal Arifin MA, ada Ustaz Perdana MA dan ada Ustaz Fajrul MA yang mengucapkan terima kasih ala husni istimaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.